Umayyah ki gak ono batase, gak ono sungkane, yang penting katresnan dan cinta kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah, barokah. Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam cinta kasih, salam paseduluran selawase, wabil khusus khususon Cak Nun dan Bapak Batim Bloro, semuanya saja Pak Dandim dan suaminya, dan salam katresnan, salam kebersamaan yang hadir semuanya. Allahumma, aku kesini mau jujur ae niliki putuku neng prantelan apa tempelan sebelah. Tempelan, kebetulan aku punya anak pelawak dari Bloro, tak kasih nama Pelok. Anake urung umur sakulan, saya niliki. Saya baca, ada dulurku, ada kiaiku, ada guruku, ada bapakku, Tak Nun ada di sini. Karena tresno aku terus langsung rene. Karena tresno. Jur Cak Nun, puasa kemarin mripatku ketok Cak Nun terus. Sampai sekarang. Seminggu sebulan kemarin aku ngomong sama anak-anakku. Nek opo yo kok kok pengen ketemu Cak Nun. Nah, sejak ngobrol di Bandara Juanda, ketemu sampai sekarang baru saya bisa sowan. Ati niki karep nek-nek mayah ki pengin teko. Tiap Cak Nun di mana saja teko. Pengin tapi punya tugas masing-masing. Enggak taunya setelah di Bloro kok kirun iso ketemu di Bloro ini. Bareng tak pikir. Enggak usah tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Wah! Aku ki jujur. Saya pernah ngobrol sama Cak Nun tuh. Pelawak ki apa tuh? Pelawak ki nek lengguyok niki meksa, ki gak barokah. Tapi pelawak ki nek ngomong karpe dhewe, sing nonton guyu kuwi baru barokah. Aku diomongi ngono ki yo ndredeg. Pelawak kok gak oleh ngarang banyolan. Lah aku nek ra payu piye aku. Ternyata pokoknya tujuannya nyenengne wong akeh. Tujuannya nyenengne wong akeh. Pokoknya nyenengne wong akeh, kuwi barokah. Saya jujur, saya kangen banget sama beliau. Tak ikuti terus. Sing tak gumuni mayah isine kok wong neko-neko. Mulai dari presiden sampai gubernur, bupati. Kuwabeh neng mayah. Wingi iki neng daerah Blitari banci. Malang, neng Malang. Arek banci ya munggah neng mayah. Jadi mayah ki gak ono batase, gak ono sungkane, yang penting katresnan dan cinta kasih. Alhamdulillah. Bareng aku ki mikir mulai poso sampai sering kepengin temu Cak Nun lagi ketemu iki kok neng Bloro. Tak pikir-pikir, wong sak ngalam donya ki Bloro ki salah satunya wong sing paling jujur. Karena cucunya Mbah Samin Kertosentiko, Surosentiko, bener? Kuwi wong jujur kuwi. Kondi Mbah Kongguri. Ponggawa gedang kondi Mbah Kowet. Ini jujur. Sampai saya pernah tahu apa Banyolan yang Bloro kuwi. Mbah nyilih montore, wong Bloro nek nyilih montor lah kuwi. Di nek ning kene kudu jujur, aku nyilih montor sak STN kane, sak heleme baru digawake. Di nek mung nyilih montor ya montore kuwi gawanen. Nyilih ki mergo kudu komplit. Itu namanya kejujuran. Jadi kita bangga jadi warganya Mbah Samin Surasentika. Lah salah satu tunya jadi pati. Bupati iki, iki klambine Mbah Samin iki. Dura dudu, Ponorogo dudu, kuwi asli Mbah Samin. Sayang kok ra udengan ngono. Mergo Mbah Samin wis ngaji neng neng Maya. Alhamdulillah. Awak-awakmu turune wong wong jujur, wong enggak pernah patah semangat untuk apa ki nggoceki budaya Jawa. Mergo wong Jawa sosok ya aneh. Wong sae kusung maca katese Thailand. Apa apa Jawa renek kates Thailand, rumputnya Jepang. Ya ta? Menyan Arab. Kuncie golek kok Inggris, bareng gula Jawa ndledek. Makane aja mok ndledek-ndledekne dhewe bangsamu. Aku tertarik ki meng dialog ki mau luar biasa. Top tenan iki. Sing kene mengaku ya ora mudeng karepe piye. Sing kono karepe piye. Tapi dipetik sama yainya, Yai Musamil sama Cak Nun, semua didasari akhirat, semua didasari akhirat. Lah iki gunane awakmu mlumpuk ning kene. Nek awakmu gak ngerti iki ya gak kena. Ngelmu iku kelakone kanthi lekasela wan kas tegese kas nyantosani satya budha pangakasing dur angkara ngaji neng kene cari ilmu di sini iki tembang ki nggonen ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ini mau golek ilmu tok gak mau lakok nih, percuma. Makanya nanti pulang kita amalkan ilmu dari Maya ini. Gotong, royong, guyup, tenan, telek. Gotong, royong, guyup, rukun apa enak pilkada enak ya padu dewe-dewe ya. Saya sukseskan nomor satu, saya sukseskan nomor satu. Ketoke gotong royong, wei kaos karo seket wei yo ngalih. Kene diancuk kabeh. Makane tetep gotong guyup. Ya sok mikir lah. Aku wis kapok. Mikir ya sing anu bodho iso dadi dewan, iso dadi bupati, iso dadi apa. Lah awakmu ya tetep gak kerja gak badok. Makane biasa-biasae ngadepi demo. Asih. Aku lho kapok, nyalonke aku tau. Nyalonke DPR aku ra sukses sing sukses timku. Aku ora sukses sing sukses timku. Kampanye kon pasang gambar ya dipigurah ta lapo ngono dipigurah ngono dicepe ning dalan. Ora, gambar apik-apik dipaku ning wit. Gek pas kenek mataku sisan. DPR gak dadi mataku suwek. Urung sing dipasang ning isor duyuh wedhus. Cak Nun aku suweneng, saya itu sering sowan ke Mbluro, aku sendiri kan orang Cepu. Jadi saya itu wong Roto, wong Karangboyo, wong Cepu, jadi wong Mbluro. Eh, Cepu mancep neng pupu. Ini goblok kuwi. Gandenge kok iso pupu. Eh, arek-arek. Orang Mbluro itu orang hebat-hebat. Saya baca Bandara Adi Sumarmo. Pahlawan Adi Sumarmo namanya diabadikan Neng Bluro. Neng gone Solo nggo Bandara Boyolali. Iku wong Bluro, Adi Sumarmo. Belum yang sekarang hari ini berjadi Kapolda Sumatera Utara, Pak Agus Adrianto. Sekarang dilantik kabar harkam. Itu asli wong Bluro. Urung sing nguasai wayang kulit, gamelan sing paling apik, arek gajahan. Itu Mak Genjahan, itu Mas Kondang Sutrisno, Yayasan Putra Pandowo itu asri arek Bluro. Wong Bluro ya. Sate ini neng Jakarta menguasai yo sate ini wong Bluro. Mergo bakul nek gak hati-hati ora payu. Jakarta iki nek wong Pati mulih bangkrut. Wong sepanduke iku jual nasi pecel asli Madiun tek ben sore. Sate asli Bluro entek dagangane. Wong Pati bakul bakso ning Jakarta. Bakso asli Pati, kayak nek wong tuku. Dikira ora enek dagingnya Pati tok. Cak Nun mikir. Cak Nun jeneng mikir. Bakso asli Pati. Saiki iki kudu pinter. Apa-apa kudu pinter. Lho, awakmu wong Jawa gocek ana aja terpengaruh dengan tulisan-tulisan sing di Inggris-Inggris ne dimodernke. Diweni label e pojokan alun-alun black kopi. 20.000 sak cangkir pojokan alun-alun. Wedang kopi tem 2.000. Black kopi, black ireng kopi ngarani kok black kopi, kopi ireng. Didol ning anu ngene biyo wis larang mergo labele Inggris nganggo black kuwi mau. Ndang kopi kotok no malah laris. Ya bra. Mae tuku jajan ayam goreng ngene rak murah, 8.000. Lah ngono fried chicken. Ditulisi ngene awakmu kagum terus tuku. Larang. Padahal aku ya padha ae pitik goreng ngene lho. Wes murah. Ki Klaten ki tanggoku Klaten, boloku Klaten ya tak kon ngelih. Sop frisker, sop chicken Mr. Divisit ben laris. Sop chicken Mr. Divisit, sop ayam. Sop ayam Pak Min. Sop chicken Mr. ki Pak, lah Divisit ki anggarane entek. Min mulo sop chicken Mr. Divisit ngene. Ben ratek larang ngono. Dadi apa-apa di Inggris ne ngono. Makane bangga dadi wong Jawa rek tenan. Yo awake dhewe dadi wong Jawa wis komplit. Aku tadi SDM tadi ya tak pidato kok. Membangun mak sumber deh, membangun manusia seutuh. Apa awake dhewe wong putul kabeh. Sing diarani utuh ki sing ndi luar tak tekokno. Membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dadi awakmu jaget wong potol kabeh. Wong dastok ora enak apa-apane. Sing utuh ki lho sing endi aku. Wong wis utuh kaya ngene seutuhnya. Bareng tak takonke ngene lho karepe. Antara atasan dan bawahan jadi satu. Jangan sampai pisah. Antara pimpinan dan rakyat tuh jadi satu tuh seutuhnya. Atasan dan bawahan tuh. Ya bener. Atasan karo bawahan, bawahan tok gak atasan. Piye? Wong wedok piye? Pak indul. Ayo, Pak repot kuwi. Repot ta kuwi? Bener kuwi. Lagi bener saiki aku. Atasan bawahan tanpa atasan ya ora penak. Apa meneh wong lanang atasan tok gak nganggo bawahan. Wis cendol dawa cendol. Aku dadi dagelan rek, makom kuwi dagelan wong Jawa Timur. Jadi ngomongi sok-sok ya kasar, ya sok anu tapi seger karena katresnan. Misale awake dhewe ngomong jancuk ya aja mung anggap negatif, jancuk ki jantan ngono. Jantan, ulet, kreatif. Dadi mari kita berdancuk kabeh. Ngono, oh dadi ora-ora kasar. Saya repot. Nek sampean ngene iki nyeneng ne. Enak lho dagelan ya gak diguyu wong blas ngono. Mergo ketawa itu ada tiga, Kak. Kirun nganalis ana telu. Wong guyu ki enek telu. Guyu lega, guyu nggo pantes-pantes, guyu ngenyek. Nan iki. Guyu lega ya kaya sampean. Yo seneng. Guyu nggo pantes-pantes. Sing guyu ngenyek iki nang pojokan biasane. Kulo. Kowe guyu ngenyek kuwi. Dadi dagelan rumangsamu po gampang no. Dagelan iki po, nek penyanyi kaya sapa ki sabrang butuhe nyanyi, penjabat pidato, nek dagelan metu jedul kudone wong. Aku wis ngamati wong aku mbahe dagelan. Dua gelan ini nek lucu diguyu wong akeh mulih. Oh. Ya, ya. Gimana kabarnya? Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Kuwi nek lucu bareng gak lucu arep mulih liwat. Modele arep njaluk dhuwit isin. Semangat dadi wong blo. Lho, dawuh-dawuh tadi kita ngaji tadi luar biasa. Jadi bangun ki tujuane akhirat kabeh. Pembangunan ini ngono, dagelan ki tujuane akhirat. Aku yo mikir. Wayahe, wayahe. Dagelane diantem akhirat tok iki gak dibayari mulih yo. Berarti dagelan iki kudu duwe ilmu ikhlas. Perbanyol terus mulih. Neng rak sabar akhirate kecekel dadi pelawak ya sok bejo sok ora. Aku tau ditangkap wong Jepun karo wong mlebah tak rewange kelas amplope kleru. Amplop gajiku lho honorku kleru. Lah kok amplope wong buwuh. Wong becek iki lho disalamne aku ngene monggo neng dalan tak tulis tak waca paimen mlebah. Gak kur seket ilah nageh piye. Tak kidung. Awakmu njaruk kidungan sing ngelem apa kidungan sing terempet? Apa kidungan kemproh? Kemproh ini nek mung cangkem tok ora apa-apa. Anak Betawi ketinggalan zaman katil dari kota sampai ke desa dari gunung sampai ke laut maya jamaahku cak nunduk tak lupane panjang umurmu. Jujur lah aku ini ngelongso terus nolehku kuwangan karo beliaunya. Wingi ini sowan Gusmus, timbali Gusmus ini sunatan kirun, ulang tahun kirun, sampai kentekan Banyolan aku. Tanggal 17 Habib Lutfi Yahya wah rangkul salungi kalungi sorban alhamdulillah pokoin gandul sarungi ulama gandul kiai gandul kanjeng nabi selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yakin no bayamu engge wis tak selidiki wong aku dagelan nek kanggone sing yakin no yo yakin yakin derek kanjeng nabi untuk syafaat. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin ngono tok rasa bingung-bingung. Aku apal ya wong bloro bareng duwe akeh bar panen, salat bareng kaya gak yakin. Nang sak kene nek duwe akeh, alun-alun enek pasar malam. Wah, wong wedok-wedok sing dilirik rantang, klambi. Magriban iki super kilat loh. Sono itu bareng telas terus cincing ngene terus ngali. Ora ngenteni wirid dikir. Merko pikirane wis kuwi, apa ki baskom karo karo panci. Tapi nek kreditan urung bayar, SPP urung bang urung nyicil piyuh kowe sunah wanita waktu liman mong lawan manasir ya Allah astagfirullah lan jungkel-jungkel engko isuk nek subuhane nek wong ngono ya kuwi wonge potonen ya. Tapi nek duwite akeh wah salat bareng suwalono Allah. Judekne malaikat. Malaikat arep nulis ora ditulis ki salat ditulis cepet. Karo malaikat ditulis senam. Rampung, rampung. Lah kecepet wingi lho enek malaikat barokah kecilik. Wis tenan. Malaikat kecilik. Malaikat kan nyebar barokah diutus Allah Subhanahu wa taala. Nek ana wong maca Al-Qur'an ayat suci, no barokah malaikat keliling karo barokah. Ana masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Malaikat balik kaset. Wes barokah e gowon. Bayare sing kirok kaset. Terus malaikat karpem cah ngono. Ora naya ususem. Hidungan ana re, misale. Tuku nangka dudu ketimun. Ana semangka wadahi tampak. Wong sak mluro ayo guyub rukun kota mluro makin barokah ngono-ngono dongane dulur kabeh buah anggur buah kedondong ayo dulur gotong royong oh iku mluro ana nang pirawiri saben bengi lungguh kursi gedhak-gedhek jere iki jaman reformasi akeh sing korupsi disamber mbledhek senengane mblenduk weteng buktine ya ana lho kok dadak kenal pot disumpel jebok sing korupsi cocote boso kuwi sing ngono kuwi aku nek nang panggung ki wani aku ngidung ngono kuwi tangkep polisi mbok ben ngono bebas nggih ta ora ana nek sing ngelokne sapa nek kuwi sing kanggo kritik sing saru yen tuku kayu digawe ketek, tuku sewek pinggire suwek. Rabi ayu kaken dedek bengek, rabi tuwek tak cipok mate. Nek banyolane waluyo. Nek lorek rupane ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng ngono. Ayo mbok ben wong gek-geke dhewe kok. Nek nang kene ana. Tuku nangka ra durung mateng. Prawan bluro ireng-ireng. Tuku dondong mateng nang uwit rambuté gondrong ra gablek dhuwit ngono. Kuwi yo enak. Kuwi ketoke sing ngedram ketoke sing ngedram ketok. Pari ana wis rek sonten ketemu neh matur nuwun nggih kata lepatipun nyuwun pamunten nyanyi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Afwan ya Rabbi, mluro selawatan nggih karo ngeling-eling Gus Dur mereka bulan Desember tu bulannya Gus Dur iki ana mluro bareng ndedonga sedaya sing hadir uripe mulya limang wektu aja nganti dilalekno salat iku cagake agama salat iku cagake agama ya Rasulullah banyak yang tanya Kirun sekarang kok kam campur kiai kabeh iki malah gak kuenak iki Kirin Kirun saiki kok tuwek cangkemmu umurku suwidae Kanjeng Nabi iki sidak telu mosok rek aku karek 3 tahun urung wayahe ngono kok mati ae kok wedi, ora jare sapa kowe ya wedi. Mati iki wedi ora duwe sangu kok pengen mati. Mula ngenteni sangu sing akeh. Wis karepe Gusti Allah piye? Lah arep maringi sak umur-umure. Wong arep piye kok ya mati. Sing lucu ki ana. Bae iki umur 70-80 diulang tauni. Panjang umur. Panjang jaluk piro neh? Mlakune wis nete-nete ngene kok. Panjang umur nek. Lah kuwi nek diumumeni umur dawa tenan ora diopeni iki urip. Diopeni kur matang-matang ta. Nguyo. Sing gendeng nek putune nukone kuwi tar tiup lilin ya. Tiup lilin ya. Bayang no mongko. Mongko ora diuntu ah. Ulang tahun yo karepmu dhek-dhekmu dhewe. Aku yo ora nglarang. Kingko iki malam siji kingko delengen Januari kingko. Satu Muharram beda rek karo awake dhewe. Awake dhewe satu Muharram mengeti hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah Madinah wo wirid dikir keraton ngampe ngubengi beteng. Wong Jawa bodho slametan sedakohan apa ki? Manakipan yasinan awake dhewe iku malam siji cek cek iya wis ben iki karepe kono awake dhewe ndelok ae aja melu awakmu apa meneh kok nyumeti mercon tak slidiki maaf lho maaf sing kulino nyumet mercon aku ora ngelokne ning kangguku dhewe. Wong nyumet mercon kuwi wong goblok-gobloke sang alam. Aku lho. Tak anggap wong pekok. Saiki jajal lho, tuku mercon cilik. Disumet tes dilokne kancamu. Apa iki mercon cilik? Ora banter awakmu ora gelo. Lho, saking gelone awakmu tuku sing gedhi. Lah tuku mercon ki sing dipek rak mbledose ta. Arep mok pek apane wong kertase ya ajur. Wong ya ora manfaat, ya ta. Lu tuku gedhi sing tuku sing mau tuku lak mletose. Bledose ta lu tuku gedhi disumet kok kuping mok tinggal sumpeti mok tinggal ngalih. Kok pekok men kowe mbok tunggonono. Lah nyapa moto malah dibledosne nduk. Suwaster mbok diadepi ngene. Lu terus kowe iki musak masuk Iki mau malah kirun saiki tuwek men malah aku wingi nang Rembang aduh ana saiki lho Bagio kolek pundi Pak Kirun lha iki Cak Kirun ana lah Cak Bagio Cak kolek kok gak ana ora tak wangsuli iki takon apa ora ndek TV akhirnya saya ditanya kan yo jawab pun sewu Pak Bagio sampun meninggal Pak Kolek sampun sedo lho ngono ki yo gak nyauri lah kok kan oleh karo ngalih. Katene pemikir lah iki kok urung ngono. Jancuk iki aku yo ngono. Matur nuwun lepat yo Bang Sanun, Sanun tak dim kula tak nun alhamdulillah Pak Bupati. Matur nuwun, matur nuwun. Ayo yo jumeneng monggo. Akhir kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.